طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدين يثبت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ثم قال: حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عبد السلام ابن مطهر طيب حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الدين يسر ولن يشاك الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشهد من الدرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تكملة كتاب الإيمان: باب الدين يسر. تبليغ باب الدين يسر، أقام adalah mudah. Ini judul bab diambil dari hadits. Maksudnya bahwa Islam itu du yusrin, memiliki kemudahan. Dan agama disebut kemudahan seluruhnya, ini mubalaghah, menunjukkan mudahnya syariat tersebut. Ya. Karena di dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan di dalam tuntunan dan syariatnya hal-hal yang tidak terdapat pada agama yang lainnya. Karena itu umat Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan dan keutamaan di atas agama-agama yang lainnya. Keutamaan dari sisi sebagai agama, bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik. Keutamaan dari sisi penganut agama, bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Dan agama dari sisi agama yang dibawa oleh seorang rasul, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah yang merupakan penghulu para nabi dan para rasul. Iya. Dan keutamaan Islam dari sisi ketentuan dan syariat, banyak kemudahan di dalam agama, tidak ada di agama sebelumnya. Karena Allah telah meletakkan kesusahan. وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَيَضَعُ الْإِسْرَ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Diletakkan al-isr, kemudian aglal, belenggu-belenggu yang dulunya di atas umat sebelumnya. Bani Israel, apabila mereka berbuat dosa, maka mereka diperintah untuk saling membunuh antara mereka. Iya. Umat Islam di dalam taubatnya dimudahkan. Dia berniat ikhlas untuk taubat. Jujur, dia tidak akan ulangi lagi. Dia sesali perbuatan dosanya, dia tinggalkan. Maka itu adalah taubat. Dan telah diterima taubatnya. Dari sisi keutamaan amalan, kadang umat Islam diberi amalan yang sedikit, amalan yang ringan, tapi pahalanya melebihi umat-umat sebelumnya. Iya. Wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbu ad-din ila Allah al-hanifiyatus samha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah, maksudnya pokok agama atau bagian-bagian agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah as-samha, agama hanifiyah. Hanifiyah dari hanif, secara bahasa artinya al-mail. Seorang yang hanif dia condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Dalam hanif, itu adalah siapa yang berada di atas agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Iya. Dan agama Nabi Ibrahim ini Allah sifatkan dengan kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim. Allah berfirman, Allah tidak jadikan ada kesusahan terhadap kalian dalam beragama. Itulah agama ayah kalian Nabi Ibrahim. As-samha, agama yang mudah. Nah, ini hadits muallak ya dari Imam Al-Bukhari, namun disambung dengan sanad yang bagus. Ya, dan menunjukkan bahwa agama itu berjenjang-jenjang. Menunjukkan bahwa seluruh dari perkara agama dicintai oleh Allah. Hanya saja ada yang paling dicintai, ada yang paling dicintai. Berbeda tingkatannya dalam kecintaan Allah terhadap hal tersebut. Dan terdapat pendalilan ahli sunnah bahwa iman bertambah dan berkurang. Iya. Nah, jenjang-jenjang agama itu sendiri bertingkat-tingkat. Dan terdapat penetapan sifat mahabbah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai dari syariat dan hamba-hambanya. Kemudian kata beliau, haddatsana Abdus Salam ibn Mutahhar, nama Al-Basri. Kata beliau, haddatsana Umar ibn Ali, Umar ibn Ali Al-Muqaddami Basri, thiqah. Hanya saja beliau ini mudallis ya. Dikenal dengan tadlis apa? Iya. Dikenal dengan tadlisul ataf. Tadlisul sukut. Baik. Hanya saja di sini riwayatnya, iya, walaupun dia pakai an di sini, hanya saja dari jalan yang lain dia memakai kata sami'tu. Di riwayat Ibnu Hibban dan selainnya. Kata beliau, An-Ma'an bin Muhammad Al-Ghifari, An-Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi, An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Annahu qala, Inna ad-dina yusrun. Ini hadith Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ahadu, ama? Abu Hurairah ahadul mukthirina fi riwayat al-athar. Taib al-mukthiruna, berkata Suyuti rahimahullahu ta'ala, wal mukthiruna fi riwayat al-athar Abu Hurairah tayalihi bin Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa Zawjatun Nabi. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith. Maksudnya riwayatnya berapa? Yang lebih 2000 riwayatnya. Secara berurut Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar. Yang ketiga Anas, yaitu Anas bin Malik. Yang keempat Al-Habr, yaitu siapa? Ibnu Abbas. Yang kelima Al-Khudri, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Yang keenam Jabir, itu Jabir bin Abdullah ibn Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Dan yang ketujuh Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anis sahabat ya jemaah. Iya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna ad-dina yusrun, sungguhnya agama itu mudah. Ya, ini pensifatannya agama dengan kemudahan. Itu sifat dari agama kita. dimudahkan, mudah pada datnya, mudah pada tuntunannya, mudah dari sisi dibatas kemampuan seorang mukallaf. Iya. Karena itu dipetik dari kalimat ini, yang pertama, ciri khas dan karakteristik umum dari agama Islam, bahwa agama kita adalah agama yang Allah mudahkan. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini juga penegasan bahwa at-takalif asy-syar'iyyah, hal-hal yang dibebankan secara syariat, itu pasti di dalam kemampuan seorang hamba. Adapun hal yang di luar kemampuannya, tidak disyariatkan terhadapnya. Iya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pendalilan untuk kaidah al-masyaqqah sababun litaysir. Iya. Dan terdapat pendalilan untuk kaidah daf'ul haraj, menolak hal yang memberatkan. Dan ini kaidah syar'i ditunjukkan oleh banyak dalil. Dan kemudahan di sini adalah sabit dengan nas, dan pada sebagian hal sabit dengan ijtihad. Iya. Kemudahan bukan diukur dengan adat istiadat, dengan akal. Oh, saya ingin mudahnya begini, mudahnya begitu. Tapi kemudahan itu dengan ukuran dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada hal yang dibuka oleh dalil, pendalilan umum, seorang alim kadang berijtihad, menguatkan suatu pendapat dibangun di atas kaidah kemudahan. Ini pada sebagian hal yang dibangun di atas dalil. Adapun kalau dia memudahkan sendiri dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini kesesatan namanya. Menyelisihi jalan syariat. Ya, bukan artinya kemudahan dengan pikirannya sendiri, tapi apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti terdapat kemudahan. Ya, inti di dalam memahami kaidah ini, sebab lafadz di dalam hadis ini pengabaran. Inna ad-dina yusrun, ini min babil khabar, bukan min babil insya, bukan perintah maupun ketentuan di sini. Karena itu tidak boleh dipetik hukum bahwa mudah itu apa yang saya mudahkan sendiri, tidak. Tapi ini pengabaran, menunjukkan bahwa kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itulah kemudahan. Kemudian kata beliau, wala yushadd ad-din ahadun illa ghalabah. Iya. Dan tidaklah seorang itu sangat ketat, atau saya bahasakan lain, berlebihan terhadap agama, kecuali dia akan terkalahkan. Ya, maksudnya orang yang ekstrim, berlebihan, kalau dia berbuat sesuatu ekstrim di dalamnya, akan datang nanti suatu masa, dia akan jatuh di tengah jalan. Iya. Sebab yang ekstrim itu, ini akan terkalahkan. Nah, akan terkalahkan. Iya. Karena itu seorang di dalam menjalankan syariat ini adalah dia menempuh sesuai tuntunan apa yang disyariatkan. Walaupun sedikit, tapi sesuai dengan sunnah, itu lebih baik daripada banyak tidak sesuai dengan sunnah. tidak sesuai dengan sunnah. Nah, dan ini fikih penting ya untuk dipahami. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, al-iqtisadu ala sunnati khairun minal ijtihadi fil bidah. Hemat di dalam menjalankan sunnah itu lebih baik daripada semangat tetapi di atas bidah. Ya. Contoh lihat ya. Selepas sholat. Ini contoh singkat. Ya, mudah dipahami. Sering kita lihat. Ya, seorang yang mengamalkan sunnah, sederhana amalannya. Selepas sholat, dia hanya membaca istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia bertakbir. Iya. Kemudian dia baca wirid-wirid yang syah, dikir. Tidak ada doa. Mengangkat tangan, tidak ada doa berjamaah. Tidak dikir. Yang ditambah-tambah sampai 30 menit. Iya. Hal yang ringkas. Yang ringkas sesuai dengan sunnah Nabi itu lebih baik daripada dia baca dikir antara maghrib isya dia baca. Tidak ada tuntunannya. Itu adalah hal yang dicela di dalam syariat. Sebab dia menambah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Iya. Karena itu yang menjadi ukuran. Bukan kuantitas. Bukan banyaknya amalan. Iya. Tapi yang menjadi ukuran adalah kualitas amalan. Sesuai dengan sunnah atau tidak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dikatakan yang paling baik. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Karena disyaratkan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat di dalam hadis ini celaan terhadap perbuatan ekstrim dalam beragama. Sebab ekstrim itu adalah kehancuran. Telah diingatkan kejelekan ekstrim ini dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa seorang yang ekstrim itu tidak akan mampu untuk istiqamah. Dia pasti terkalahkan. Orang yang mampu istiqamah itu adalah orang yang berjalan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah, dan dia beramal dengan amalan yang dia mampu. Inilah yang bisa istiqamah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran setelah beliau ingatkan ekstrim bahayanya. Kemudian beliau terangkan bagaimana jalan pertengahannya. Kata beliau, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Fasaddidu, lakukanlah tasdid, tempuh jalan as-sadat, jalan yang lurus, jalan yang tepat. As-sadat itu lurus ya, tidak ada bengkoknya. Ini as-sadat digunakan kalau misalnya seorang meluruskan anak panah. Iya, kalau diluruskan dengan selurus mungkin itu dikatakan ditasdid. Panahnya ditasdid. Dimaklum ya bahwa busur dan anak panah itu kalau bengkok sedikit saja pasti akan meleset arahnya. Iya. Maka ditasdid, diukur sedemikian rupa. Hendaknya kalian tempuh as-sadat. Iya. Dan jalan as-sadat itu adalah jalan yang pertengahan. Tidak ada ekstrim dan tidak ada menyepelekan. Pertengahan. Nah, ini jalan syariat. Ya, sebab syaitan pada setiap amalan apapun dia akan menyesatkan manusia, mengeluarkannya dari jalan yang lurus. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Ma min amalin ya'maluhu al-'abd illa wa lis-syaitani fihi nadratan. Imma ila guluin, wa imma ila jafa. Tidak ada satu amalan pun dilakukan oleh seorang hamba kecuali syaitan akan memandang amalan itu dari dua sudut. Apakah dia sesatkan hamba ini dengan cara dia buat si hamba berlebihan dalam beramal, atau si hamba ini disesatkan dari sisi dia akan dibuat bergampangan di dalam beramal. Ya, karena itu jalan pertengahan ini yang hendaknya dijaga. Fasaddidu, maksudnya berkomitmenlah di atas jalan as-sadat. Waqaribu, dan dekatkanlah. Lakukan muqarabah. Ya, seorang dah selamanya ya selalu berada di atas jalan, selalu lurus. Ya, seorang hamba tidak selamanya di atas ketaatan. Mungkin suatu hari dia jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kekeliruan. Tapi ya bukan artinya dia keliru, dia jatuh atau dia lemah atau dia suatu saat ekstrim. Bukan artinya dia biarkan dirinya, tidak. Tapi qaribu, perhatikan fiilnya ya, pakai fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Terdapat makna mutawa'ah. Artinya dia selalu membimbing dirinya untuk mendekatkan. Tiap kali terjadi sesuatu, dia bimbing, dia dekatkan lagi dirinya kepada as-sadat itu. Iya. Waqaribu. Nah, perhatikan ya. Dan saya sering ingatkan bahwa kalimat-kalimat dalam fi'il itu penting dicermati. Pakai wazan apa? Beda antara fa'ala, fa'ula. Itu ada perbedaan. Beda antara fa'ala dengan fa'ala, istaf'ala. Iya. Ini ada makna-makna yang penting diperhatikan di dalam memahami suatu kalimat di dalam hadis. Wa qaribu wa abshiru, dan beri kabar gembira. Kalau dia berjalan dalam hal ini, beri kabar gembira. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya, seorang di dalam beramal, dari kalimat qaribu ya, seorang di dalam beramal hendaknya selalu dia menjaga diri untuk mendekati garis yang lurus. Jangan berputus asa. Iya. Jangan berputus asa. Dan antum semua mengetahui kisah Hamdalah radhiyallahu anhu. Yang mana suatu hari dia berjalan ingin menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan dijumpai oleh Abu Bakar. Maka dia berkata, "Nafaqa Hamdalah." Hamdalah ini sudah menjadi munafik. Kata Abu Bakar, "Loh, ada apa kamu berkata sudah menjadi munafik?" Kata Hamdalah, "Saya kalau berada di dekat Nabi, iya, mendengarkan ucapan beliau, saya ingat akan akhirat, ingat akan perjalanan kepada Allah. Tetapi kalau saya pulang ke rumah, sudah sibuk di tengah keluarga, saya banyak dilalaikan." Maka Hamdalah sudah menjadi munafik. Perhatikan ya kekhawatiran sahabat ini terhadap dirinya. Ya, dan Abu Bakar juga ketika mendengar hal tersebut dia berkata, "Oh iya, saya juga seperti itu." Ya, kalau begitu mari kita sama-sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat ya ketakwaan para sahabat. Mereka tidak memuji dirinya. Ya, di tingkatan Abu Bakar dia tidak memuji dirinya. "Oh, saya juga seperti itu." Mari kita tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka datanglah mereka kepada Nabi dan Nabi berkata, "Wahai Hamdalah, kalau kalian terus-menerus di atas keadaan yang kalian mengingat seperti itu di sisiku, pasti malaikat akan turun ke jalan-jalan menyalami kalian." Sebab manusia yang seperti ini kalau begitu terus keadaannya, ini orang yang sangat dekat kepada Allah, pasti akan turun malaikat menyalami mereka di jalan-jalan. Iya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'atan sa'atan wa hamdalah." Sesaat dan sesaat wa hamdalah. Maksudnya ada kadang seperti itu seorang. Iya, lalai, tapi jangan dia biarkan dirinya. Diarahkan kembali, qaribu. Ya, tiap kali keluar dia dekatkan lagi. Jangan keluar dia biarkan saja, "Oh, keluar sudah, terlanjur dah." Ya, memang dari sana yang tidak mau lagi kembali, biarkan saja. Tidak. Tapi seorang muslim, lakukan muqarabah. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa abshiru, dan beri kabar gembira. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam agama ini, di dalam agama kita adalah bushrah. Orang yang masuk dalam Islam diberi kegembiraan. Jangan dipersulit orang yang masuk ke dalam Islam mempelajari agama. Jangan dibuat lari orang yang belajar agama. Iya. Abshiru, beri kabar gembira. Dan ini penting ya, di seorang muslim. Ya, dan ini ciri pokok dari agama kita. Kata Nabi SAW, ketika mengutus dai-dainya ke Yaman, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan kalian persulit. Beri kabar gembira, dan jangan kalian membuat orang itu lari. Nah, ini sifat seorang dai. Sifat seorang dai. Nah, tidak bertentangan antara memudahkan dan komitmen di atas sunnah. Seorang komitmen di atas sunnah Nabi, keras terhadap ahlul bid'ah, ya, keras terhadap penyelisihan. Tapi bukan artinya dia keras terhadap ahlul bid'ah, keras terhadap penyelisihan, dia membuat orang lari dari agama. Tapi dia mudahkan. Dia mudahkan. Karena itu para ulama kita kadang membahasakan kalimat-kalimat dengan bahasa yang indah. Ini perbuatan adalah perbuatan yang jauh dari penamaan keislaman. Maksudnya perbuatan kekafiran. Kalau jauh dari penamaan keislaman, perbuatan apa? Kekafiran. Tetapi dibahasakan dengan bahasa yang indah. Cocok untuk jiwa yang mendengarnya, lembut di hatinya, dan mengena. Iya. Mungkin ini dari, kadang dari bentuk memudahkan. Walaupun di sebagian hal, ya harus ditegaskan ya, ini kekafiran, ini kufur, ini pembatal keislaman, ya sifulan ahlul bidah, sifulan hizbi, ya. Tapi cara membahasakannya banyak cara, sesuai dengan keadaan orang yang diajak, ya. Keadaan orang yang diajak. Dan orang yang bertanya kepadanya apa hukum belajar kepada sifulan. Tidak mesti dia katakan si fulan ini hizbi ahlul bidah dan seterusnya. Ya. Mungkin dia katakan orang ini tidak berada di atas jalan yang lurus. Ya. Kalau engkau ingin kebaikan untuk agamamu, jangan belajar dari dia. Dengan bahasa-bahasa yang bagus dan diterima. Walaupun ini uslub bukan kaidah tetap, tapi seorang dai menggunakannya sesuai pada tempatnya. Dan ini masuk dalam lingkup sabda Nabi, abshiru, beri kabar gembira. Buat orang itu tenang mempelajari agama, nikmat mempelajarinya. Walaupun diingatkan akan bahaya suatu kesesatan, orang yang diperingatkan akan tahu bahwa ia diperingatkan akan bahaya itu untuk kemaslahatan dirinya sendiri, kebaikan untuk dirinya. Adalah kecintaan si penasihat untuk dia. Iya. Baik, dan ini kaidah banyak dilanggar oleh manusia di masa ini. Nah, jangankan kaum muslimin secara umum, kadang sebagian orang yang sudah mengenal sunnah, sudah punya penghormatan terhadap dakwah salafiyah, tetapi keluar dari kaidah yang agung ini. Ya, dan ini tidak sejalan ya dengan manhaj dan metodologi para ulama kita di masa ini, dari masa dahulu hingga masa ini, di dalam menasihati orang-orang yang menyimpang dan menyelisihi sunnah. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'in min ad-dulja." Dan ambillah pertolongan bil ghadwa. Ghadwa itu waktu pagi. War rawha, rawha waktu siang. Wa syai'in min ad-dulja, dulja malam hari. Bisa dibaca dulja, bisa dibaca dalja. Jadi maksudnya gunakan tiga waktu, waktu pagi, waktu siang dan waktu apa? Waktu malam. Karena di waktu-waktu ini adalah waktu-waktu seorang bersemangat melakukan ibadah. Iya. Seorang mempelajari agama, berusaha menapakinya di atas hal yang lurus. Kalau dia keluar, dia masuk. Tapi dia hiasi dirinya dengan ibadah-ibadah. Ada isti'anah dengan ibadah. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bisabari wassalah. Ambillah pertolongan dengan kesabaran dan apa? Dengan sholat. Disebut dua hal. Kesabaran dan dengan sholat. Iya. Dua ibadah yang agung. Mewakili berbagai jenis ibadah. Yang zahir maupun yang batin. Nah ini hendaknya diambil sebagai isti'anah yang membantu seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan. Lurus di atas agamanya. Baik. Dan di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan terdapat di dalam hadis ini juga, ya hendaknya seorang hamba itu komitmen menjaga dirinya di atas amalan yang salih. Ya. Dan terdapat di dalam hadis ini juga bahwa maksud dari pensyariatan adalah syumuliyah. Seorang masuk di dalam agama secara sempurna. Bukan mengambil sebagian, dia tinggalkan sebagian yang lain. Iya. Karena itu hadis ini lengkap sekali ya. Diperintah untuk komitmen di atas jalan yang lurus. Diperintah untuk melakukan muqarabah, memberi kabar gembira. Disuruh mengambil pertolongan dengan amalan salih ini. Artinya dia melakukan agama secara universal, secara keseluruhan. Nah, Allah telah memerintah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara sempurna. Ya. Ada sebagian riwayat nanti akan datangnya tambahan. Wal qasdal qasda tablughu. Dan hendaknya kalian berada di pertengahan pasti kalian akan sampai. Ya, dan ini semakna ya dengan apa yang telah lalu. Ya, terus. Qabla an tuhawwala. Qabla an tuhawwala. Rijalun wa kutilu. Falam nadri ma naqulu fihim. Qala Allah ta'ala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Baik. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, babun as-salatu minal iman. Bab salat dari iman. Ya. Dan bab di sini di sebagian riwayat tanpa tanwin dikatakan babus salati minal iman, dua-duanya boleh. Nah, wa qaulullahi, ini dua harakat, bisa qaulu bisa qauli, tergantung babnya dibaca apa. Kalau di tanwin babun berarti apa? Wa qaulullah. Kalau tidak ditanwin babus salati berarti apa? Wa qaulillah. Baik. Bab salat dari keimanan. Ini masih dalam rangkaian penyebutan amalan-amalan yang berkaitan dengan keimanan. Dan seluruh hal ini adalah bantahan terhadap kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah yang mengeluarkan amalan dari apa? Dari musammal iman, dari penamaan iman. Imam Al-Bukhari ingin menegaskan bahwa amalan-amalan itu bagian dari keimanan. Ya, termasuk dari rukun keimanan. Baik. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan, menelantarkan keimanan kalian. Apa artinya keimanan di sini? Ditafsirkan oleh Al-Bukhari, yakni salatakum indal bait, yaitu salat kalian di al-bait. Ya, jadi salat di dalam ayat, tidaklah Allah melantarkan keimanan kalian, maksudnya tidaklah Allah menyia-nyiakan salat kalian. Salat kalian tetap tercatat, dihitung. Nah, ini penafsiran dari Al-Bukhari, tafsir ayat dengan hadis, sebab hadis yang akan datang memperjelas apa makna dari ayat. Iya, dan sisi pendalilannya jelas sekali. Salat disebut dengan apa? Disebut dengan nama iman. Salat disebut dengan nama iman. Maka ini menunjukkan bahwa salat adalah bagian dari keimanan. Kemudian kata beliau, haddatsana Amr ibn Khalid. Amr bin Khalid Abu al-Hasan al-Harrani al-Misri, thiqah. Kata beliau, haddatsana Zuhair. Zuhair bin Muawiyah. Itu sudah kaidah ya. Zuhair, kalau dia meriwayatkan dari Abu Ishaq as-Sabi'i, dia Zuhair ibn Muawiyah Abu Khaytham al-Ju'fi al-Kufi. Iya. Kenapa bukan Zuhair ibn Harb di sini? Zuhair bin Harb, tabaqatnya di bawah ya. Qala haddatsana Abu Ishaq wa huwa Amr ibn Abdullah as-Sabi'i. Iya. Ya, sebenarnya Zuhair di riwayatnya terhadap Abu Ishaq ini ada pembahasan ya, karena dia mendengar setelah Abu Ishaq itu mulai ikhtilaf. Hanya saja ada pendukungnya dari riwayat Israil bin Abi Ishaq yang akan apa namanya disebutkan nanti oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya, di tempat yang lainnya. Baik. Kata beliau, Anil Bara, dari Al-Bara, yaitu Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Dan ini Rubai, sanad Rubai di dalam Sahih Al-Bukhari. Iya. Kebanyakan sanad Bukhari itu khumasi, 5 orang. Antara beliau, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang lebih 5 menjadi 6. Kadang naik, jarang ada yang 8. Iya. Walaupun ada ya. Dan antara Imam Al-Bukhari dan Nabi 3 orang. Itu ada di Sahih Bukhari. Sebanyak berapa kali? 21 kali atau 22 kali. Iya. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari. Yang sanad tsulatsi. Baik. Kemudian kata beliau, rahimahullah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-madinata nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi min al-ansar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal kali beliau tiba di Madinah, beliau turun di kakek-kakeknya atau di paman-pamannya dari al-Ansar. Ya, maksudnya turun di sini beliau singgah. Ya, sebab Nabi tamu ya, yang ditunggu oleh kaum muslimin. Ya, dari ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, seluruh kaum muslimin sudah menunggu beliau. Tentunya seluruh kaum muslimin ingin memuliakan dan menjamu beliau. Ya, maka beliau turun singgah di tempat siapa? Kakek-kakeknya. Masih memiliki hubungan keluarga. Ya. Jadi siapapun pasti akan memahami, memaklumi, oh ini dari keluarga beliau. Nah, dan dimaklumi di sirah Nabawiyah, di kisah hijrah Nabi, ketika beliau memasuki Madinah, beliau berkata kepada manusia, biarkan unta ini. Ya, dia diperintah. Dia akan berhenti di mana? Di tempat dia diperintah. Maka berjalanlah unta itu sampai ia berhenti di depan rumah dari kakek-kakek atau paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, sehingga semuanya menjadi hal yang dimaklumi dan dipahami. Semuanya puas dan tidak ada kekecewaan. Iya. Dan kalau dilihat hal-hal yang seperti ini dalam kepemimpinan Nabi, suatu hal yang sangat banyak sekali. Bagaimana beliau ketika memutuskan suatu hukum, iya, menegaskan sebuah perkara, maka akan tampak sekali rahmat untuk semuanya dan akan tampak keadilan untuk seluruhnya. Iya. Dan ini sifat seorang pemimpin. Sifat seorang pemimpin. Dan sifat seorang muslim secara umum. Sifat seorang muslim secara umum. Kemudian dikatakan di sini, wa annahu shalla qibla baitil maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis 16 bulan atau 17 bulan. Jadi awal kali tiba di Madinah setahun lebih, sebuah riwayat setahun 6 bulan, sebuah riwayat setahun 7 bulan. Iya. Beliau salatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sebab ini kiblat kaum muslimin yang pertama, Baitul Maqdis. Iya. Wa kana yu'jibuhu an takuna kiblatuhu kiblal bait. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senang kalau kiblatnya itu di Mekah. Wa annahu shalwa awwala salatin shallaha salatal asr wa sallamahu qaumun. Dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, iya, awal kali beliau salat adalah salat asar. Maksudnya awal kali beliau salat yang kiblatnya berubah ke mana? Ke Ka'bah di salat asar. Jadi waktu itu sedang salat asar, wa sallamahu qaumun, dan salat bersama beliau sekelompok kaum. Ini salat asar ini awal kali beliau salat menghadap ke kiblat, menghadap ke Mekah. Sebelumnya menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Dan ada ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan terdapat ya kesegeraan di dalam melaksanakan perintah. Sebab hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban tidak diundur. Ya, itu bukan dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yahya diperintah dengan 5 perintah untuk menyampaikan kepada kaumnya dan tidak boleh terlambat di dalam menyampaikannya. Demikian pula Nabi Muhammad diperintah pula dengan 5 perintah dalam hadis yang panjang ya. Dan menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul ya memang berkomitmen untuk hal tersebut. Dan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau salat, beliau peringkas salatnya. Kemudian beliau segera masuk ke rumahnya dan kembali lagi. Beliau berkata, saya tadi sementara sholat, saya ingat masih ada sedekah di rumah yang belum dibagi. Maka beliau pun segera untuk menunaikan dan menyalurkan sedekah itu. Ini kesegeraan di dalam melaksanakan tanggung jawab. Iya. Ini harusnya dijaga oleh setiap muslim dan muslimah, apalagi seorang penuntut ilmu, nah yang memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Falamma walla wajhahu, taib. Kata beliau, fakaraja rajulun mimman salla ma'ahu, famarra ala ahli masjidin wahum raki'un. Maka keluarlah seorang lelaki yang salat bersama Nabi, lalu mereka melewati penduduk masjid, dan orang-orang yang di dalam masjid itu sedang salat, sedang ruku. Faqala, maka orang ini berkata, asyhadu billah laqad shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibla Makkah. Orang ini berkata, saya bersaksi dengan nama Allah bahwa saya telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Mekah. Padaru kama hum qiblal bait. Maka orang-orang yang sementara salat ini, sementara ruku ini, dalam keadaan ruku mereka berubah arah menghadap ke mana? Menghadap ke Ka'bah. Iya. Terdapat di sini kesegeraan sahabat di dalam menyampaikan ilmu. Dan terdapat amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini bolehnya seorang menekankan penyampaian dengan dia bersumpah atau dia bersaksi menyebut nama Allah. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis ini hujjiyat khabaril ahad, bahwa berita dari satu orang itu adalah hujjah, diterima. Sebab para sahabat yang satu masjid sholat ini, mereka berputar menghadap ke Ka'bah karena berita satu orang sahabat ini. Dan terdapat di dalam hadis ini peringatan perbedaan antara manusia di masa ini dan manusia di masa dahulu. Di masa Nabi SAW, satu orang sahabat bersaksi bahwa dia sholat bersama Rasulullah sudah menghadap kiblat, mereka langsung berputar, dengar dan taat. Kalau di masa sekarang ini dibacakan ayat Al-Quran pun, dibacakan hadis Rasulullah SAW pun, belum tentu dia ikut. Iya. Masih banyak pertanyaan, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Iya. Dan ini perbedaan antara kekuatan keislaman orang-orang di masa dahulu dan orang-orang di masa sekarang. Dan ini hendaknya menjadi pelajaran, siapa yang ingin baik dari umat ini di atas petunjuk, maka hendaknya diikuti bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beragama. Iya. Kemudian kata beliau, wa kanatil yahudu qad a'jabahum ikana yusalli qibla al-maqdis. Iya. Dan adalah orang-orang Yahudi, mereka ini, iya, mereka lebih senang terhadap kaum muslimin ketika kaum muslimin itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Wa ahlul kitab, demikian pula ahlul kitab, mereka juga senang kalau kaum muslimin sholat di Baitul Maqdis. Iya. Falamma walla wajhahu qiblal baiti ankaru dhalika. Begitu kaum muslimin menghadapkan wajah mereka, memalingkan wajah mereka dari Baitul Maqdis, mereka menghadap ke Ka'bah, maka orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab mengingkari hal ini. Iya. Dan yang dibahasakan dalam Al-Qur'an ya, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Maka berkatalah orang-orang yang bodoh dari manusia, kenapa mereka berpaling dari kiblat Baitul Maqdis yang dulu mereka berada di situ? Disebut mereka sebagai sufaha. Dan di dalam hadis ini diterangkan bahwa mereka adalah sekelompok kaum dari orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab. Mereka mengingkarinya. Jelas ya? Qala Zuhair, haddatsana Abu Ishaq anil Bara fi hadithihi hadha annahu mata ala al-qiblah qabla an tuhawwala rijalun wa kutilu falam nadri ma naqulu fihim. Ya, di sebagian riwayat bahwa ini sebab turun ayat, menjadi sebab turun ayat bahwa mati, ya, sekelompok lelaki, annahu mata, failnya mata ini di mana? Rijalun ya, maksudnya annahu mata rijalun alal kibla qabla an tuhawwal, maksudnya qabla an tuhawwal al kibla. Jelas ya? Jadi sekelompok lelaki meninggal sebelum kiblat itu berubah. Ya, mereka dulunya sebelum kiblat berubah berarti sholatnya di mana? Baitul Maqdis. Wa kutilu, mereka meninggal atau mereka terbunuh di medan jihad. Alam nadri ma naqulu fihim. Kata Al-Bara, kami tidak tahu apa yang kami ucapkan tentang mereka ini, sahabat ini. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Turunlah ayat menjelaskan, Allah tidak menelantarkan keimanan kalian. Maksudnya keimanan mereka, sholat mereka itu Allah tidak telantarkan, itu sudah terjaga. Dan ini terdapat pendalilan yang sangat kuat di pembahasan fikih, bahwa sebuah amalan kalau dilakukan sudah sempurna sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya, maka asal amalan itu sudah syah, tidak ada lagi yang membatalkannya. Jelas ya? Dan ini diambil kaidah agung di dalam syariat, al-yakinu la yuzalu bisyak. Iya. Apabila amalan sudah sempurna, maka tidak menoleh lagi ke belakang. Tidak menoleh lagi ke belakang. Baik. Di dalam hadis ini terdapat bantahan ya terhadap kelompok Murji'ah ya, sebagaimana yang telah kita uraikan. Dan di dalam hadis ini terdapat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keagungan beliau di sisi Allah, di mana Allah memberikan kepada nabinya apa yang diinginkan, walaupun nabi tidak tegas-tegas meminta. Nabi hanya senang menghadap ke Ka'bah. Allah berikan hal itu untuk nabinya. Dan terdapat semangat para sahabat di dalam beragama. Ya, dan juga terdapat kasih sayang para sahabat terhadap kawan-kawannya. Ya, dan ini dari dua hal ya, kasih sayangnya para sahabat. Satu, ketika mereka sholat tidak menghadap kiblat, diingatkan oleh sahabat itu. Dan yang kedua, terhadap kawan-kawannya yang sudah meninggal, tidak menghadap kiblat. Mereka tanyakan tentang hal itu. Ini menunjukkan kasih sayang mereka terhadap saudara-saudaranya. Ya, radhiyallahu anhum. Kemudian di dalam hadits ini juga, baik, terdapat penjelasan sebab turunnya ayat. Dan di dalam sebab turun ayat ini terdapat faedah-faedah dari apa yang telah kita terangkan tadi. Nah, baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan hadzakum.